ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin seluruhnya, jamaah salat maghrib yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah ta'ala, di mana masih dalam pembahasan mengenai majma' akidatis salafis salih, gambaran global mengenai akidah as-salafis salih, pendahulu kita yang saleh, di mana dalam bab yang telah lalu terkait akhir membahas tentang iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan kelompok yang menyimpang darinya, menunjukkan bahwasanya jalan yang selamat adalah al-wasatiyah, yakni pertengahan. Namun, yang dimaksud pertengahan dalam artian makna hakiki dan yang benar adalah segala sesuatu yang menetapi al-haq, sebagaimana itu tafsir dari surat Al-Baqarah 142. Yang Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yang demikian itu kami jadikan kalian umat Islam, ummatan wasata, umat pertengahan. Yang diterangkan Ibnu Abbas dan yang lainnya dari kalangan mufassirin radhiyallahu anhum wa rahimahumullahu jami'an, yaitu ai adlan khiyara. Maksudnya pertengahan adalah adil, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, dan khiyara, memilih yang terbaiknya. Bukan pertengahan yang dimaui dengan pertimbangan akal pikiran kita. Dan tidaklah ada sesuatu bisa menjadi adil, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, melainkan apabila dibangun di atas ilmu yang sahih, yaitu ilmu yang diambil dari sumber Al-Quran dan Sunnah, serta pemahaman yang benar. Maka dari itu, jadilah literatur kehidupan yang mengikuti jalan salafus saleh, pendahulu kita yang saleh, adalah jalan yang a'lam, paling berilmu, wa ahkam, dan yang paling hikmah bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan tentunya aslam yang paling selamat, membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat kita. Manhajus salaf, aslam wa ahkam wa a'lam. Literatur mengikuti jalannya kaum salaf. Siapa salaf? Pendahulu kita dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in alal itlaq adalah jalan yang a'lam, paling berilmu, karena mereka mendasari ilmu mereka dari Alkitab wa sunnah serta amalan para sahabat. Dan yang paling ahkam, paling hikmah, menempatkan segala sesuatunya pada tempatnya. Yang demikian ini dikarenakan mereka mengetahui bagaimana praktek yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan langsung, mengetahui turunnya wahyu, dan apabila mereka salah dibimbing langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga jadilah jalan mereka jalan yang aslam, yang paling selamat. Tidak seperti dituduhkan oleh orang-orang kontemporer yang mereka menyatakan bahwasanya manhajul khalaf a'lam wa ahkam wa manhajus salaf aslam. Kata mereka, mengikuti jalannya salaf itu memang membawa pada keselamatan. Akan tetapi kalau mengikuti prinsip-prinsip terkini dan kontemporer, ini lebih ilmiah, lebih hikmah, kata mereka, yakni relevan. Maka ini salah. Adapun manhaj mengikuti generasi salaf itu memang menyelamatkan. Tentunya tidak. Pernyataan ini pernyataan yang ta'arud. Terjadi padanya kontradiktif. Karena tidaklah sesuatu akan menjadi selamat, melainkan apabila menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan tidaklah sesuatu bisa diraih menempatkan sesuatu pada tempatnya, melainkan apabila dibangun di atas ilmu. Sehingga kalau keselamatan itu diraih, melainkan dengan sebab kelaziman daripada hikmah, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan menempatkan sesuatu pada tempatnya itu diraih dengan sebab merupakan buah daripada ilmu. Kalau dikatakan manhaj literatul khalaf orang-orang kontemporer itu a'lam dan ahkam, tentu akan menjadi aslam. Namun dikala mereka hanya menyatakan a'lam dan ahkam, lebih ilmiah, lebih relevan, namun kenapa tidak berani menyatakan aslam? Berarti di sini hakikatnya mereka menyembunyikan sesuatu yang tersembunyi, sehingga mereka menjadi orang-orang yang disebut ahlus syubuhat, orang yang senang membawa kerancuan-kerancuan di dalam agama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini, setelah kita mempelajari atau membacakan kitab ini, maka sampailah pada penutup yang dibawakan oleh beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah. Maka beliau menyatakan Al-Khitamu sebagai penutup. Hadza majmalun fi aqidati salaf wa ahli sunnati wal jamaah. Maka ini, yakni perkara yang telah disampaikan sebelumnya, merupakan gambaran global mengenai akidah, ideologi, dan dasar pokok daripada literatur salafus saleh dan ahli sunnah wal jamaah yang mana beliau berdoa, ja'alanallahu wa iyyakum minhum bimannihi wa karamih wa razaqana tamassuka bil haqqi was-sabr alaihi was-sabat alaihi ila yaumin alqah. Semoga Allah menjadikan kita semua, kami dan Anda, termasuk bagian dari mereka, orang-orang yang mengikuti akidatus salaf dan ahli sunnah wal jamaah dengan karunia dan kemuliaan Allah. Dan semoga Allah memberikan rizki kepada kita untuk bisa berpegang teguh dengan al-haq dan bersabar di atasnya serta istiqomah di atasnya sampai dengan kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Inilah yang diminta oleh beliau, karena itulah hakikat karamatul ibad. Seorang muslim yang mendapatkan karamah, apa maknanya? Disandarkan atau dinukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyatakan, inna min karamatil ibad, sesungguhnya diantara bentuk karamah, kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba, an yumitahu ala sunnah, untuk mematikan dia di atas sunnah dan di atas Islam. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba, mematikan dia di atas al-haq, mematikan dia di atas sunnah. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai muslimun, orang yang muslim. Di mana mati di atas Islam adalah taufik minallah. Amalan kita tidak menjamin kita mati di atas Islam. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, fa wallahi inna ahadakum, demi kata beliau, sungguh demi Allah, ada salah seorang di antara kalian yang layak malu bi amali ahli jannah, dia bersungguh-sungguh melakukan amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, dan seterusnya. Bersungguh-sungguh. Namun ternyata sampai-sampai kata Rasul, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira. Sampai-sampai tidaklah ada lagi jarak antara dia dengan sorga kecuali hanyalah tinggal satu hasta, begitu dekatnya. Namun ternyata faya'malu bi'amali ahlin nar, dia menutup hidupnya bukan di atas Islam, menutup hidupnya dengan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Sehingga dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mati di atas Islam merupakan pertolongan Allah. Allah hanyalah menjadikan sebab-sebabnya, yakni sebabnya istiqamah di atas al-haq. Sehingga dari itulah beliau menyatakan, inna min karamatil ibad, sesungguhnya di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba, karamah, kemuliaan, adalah an yumitahu alal Islam, mematikan hamba tersebut di atas Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di mana mati di atas Islam, sebabnya adalah istiqomah di atasnya. Berpegang teguh dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di atasnya, itulah yang namanya akidah. Fatamassuku bi'aqidati ahlissunnati wal jamaah, dan berpegang teguh di atas akidah ahlissunnah wal jamaah, itu adalah yakunu ala basiratin wa ala hudan, adalah berpegang teguh yang diraih dengan sebab dibangun di atas basirah, ilmu, hikmah, dan juga pandangan yang jauh. wa ala huda, dan diraih di atas petunjuk. Seorang tatkala dia mengikuti ahli sunnah wal jamaah, jalannya para sahabat dan tabi'in, maka dia akan menjadikan membangun seluruh akidahnya, membangun seluruh ibadahnya di atas basirah, pandangan yang jauh. Apa itu? Akhirat, bukan dunia. Sejauh apapun kita pertimbangan, sekian tahun ke depan, sekian tahun ke depan, selama masih pertimbangan dunia itu qarib, dekat. Pandangan yang jauh, bagaimanakah ini bisa membawa kemanfaatan akhirat atau tidak? Nah, itulah yang dipandang oleh mereka. Di atas ilmu, yang tentunya inilah yang namanya al-haq, yang diambil dari Al-Kitab dan Sunnah. Sehingga mereka ala hudan, di atas petunjuk. Barakallahu fikum, agama yang benar. Sehingga wayakunu qalbuhu mutmainnan wa sabitan, jadilah hati orang tersebut yang mereka menisbahkan dirinya mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibangun di atas ilmu dan petunjuk serta basirah tadi, akan menjadikan hatinya mutmainnan, tenang, wasabat, dan juga sabitan, kokoh di atas kebenaran. Kenapa? Naam, kenapa demikian? Dia meyakini Allah subhanahu wa ta'ala itu Maha Esa dan ada. Walaupun tidak bisa dilihat di dunia, dia meyakini. Datang seorang, mana buktinya kalau Allah itu ada? Dia dengan ilmu, buktinya dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari fitrah, dari akal, serta kaun alam jagat raya ini membuktikan adanya yang mengatur, yang Maha Esa. Lau kana fihi ma'alihatun ukhra la fasadata, kalau ada, kata Allah Ta'ala, di langit dan bumi ini ilah sesembahan selain Allah yang dipertuhankan oleh mereka, la fasadata, tentu akan rusak langit dan bumi. Karena akan berbenturan dua keinginan dalam waktu yang sama dengan keinginan yang berbeda. Namun keteraturan ini menunjukkan di sana adalah sang pencipta itu satu, pemberi rizki itu satu, pengatur itu satu, dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Sebagai bukti kita meyakini Maha Esanya Allah dalam segala-galanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tenang hatinya. Demikian pula dia tenang dikala menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah yang tidak bisa dia bayangkan bagaimana sifatnya secara hakiki, yang tidak dia lihat dan tidak pernah dia melihat penyerupaannya. Tetap dia imani. Ditanya Allah di mana? Allah di langit di atas arsy. Ditanya Allah bagaimana sifatnya? Allah memiliki mata, Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki. Kok bisa seperti itu? Kayak apa? Tidak kayak apanya. Telah lewat dalam akidah asma wa sifat, kami mengimaninya dengan dasar kitab dan sunnah dan ijma' para salafus saleh, sehingga tenang. Namun saya enggak yakin karena tidak bisa dilihat dan sebagainya. Ya silahkan Anda pergi dengan keyakinan yang ragu. Apa dasar Anda tidak yakin? Akal. Sementara kami yakin dasarnya Al-Quran, sunnah, dan ijma'us salaf. Sehingga tenang. Nah, barakallahu fikum. Demikian pula dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa engkau begini dan begitu? Karena dasarnya adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana itu dilakukan Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Ketika ditanya, kenapa begini, bukankah yang lainnya begitu? Mereka hanya mengatakan hadhihi sunnah. Ra'aitu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza. Ini sunnah. Aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan begini dan begitu. Tenang. Naam. Ini barakallahu fikum, tenang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan tsabitan kokoh di atas sunnah. Kenapa demikian? Li'annahu 'asha 'alal kitabi wa sunnah. Dikarenakan mereka hidup dengan membangun urusannya di atas al-kitab wa sunnah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. 'Asha 'ala dalilin wadihin. Mereka hidup dibangun di atas dalil yang jelas. Muktafian bir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi, yang mana mereka merasa cukup suri toladan yang baik bagi mereka, figur yang paling utama bagi mereka adalah rasul dan para sahabatnya. Ini figur. Oh, tapi kan fulan begini, lihatlah fulan figurnya. Ya, figur kami Rasulullah. Karena Allah telah menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jangan dipenggal. Naam. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Iya, kita sepakat. Namun siapakah yang bisa menjadikan beliau suri teladan yang baik? Lanjutannya, liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Bagi orang yang mereka berharap bertemu dengan Allah, kapan itu? Di surga. Dan berharap kebaikan di hari akhirat. Lah inilah Ahlussunnah wal Jamaah basirahnya ke sana. Pandangan jauhnya akhirat bukan dunia. Sehingga mereka ditanya, ya beginilah Rasul, beginilah sahabat. Adapun mereka yang menolak karena tinjauannya dunia, bukanlah akhirat. Ya tapi kan kalau begitu, ya itu kan Rasul. Zaman hidup di zaman Rasulullah kita, zaman hidup kita di zaman kontemporer. Zaman yang sekarang berubah demikian-demikian. Maka jawabannya, Rasul itu diutus dengan agama yang relevan sampai dengan hari akhirat. Naam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urusan akhirat itu al-mar'u ma'a man yuhab. Yaitu seorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Dan yang namanya cinta berkonsekuensi penyerupaan. Kita menyerupai siapa? Cinta kepada Rasul, dia harus menyerupai Rasul. Lah kalau mengatakan, ya tapi itu kan Rasul, kita bukan Rasul. Lah, benar. Kalau kita menyadari kita bukan Rasul, berarti kewajiban kita ngikuti Rasul. Jangan beralasan, itu kan Rasul, saya bukan Rasul. Naam, Allah telah berfirman, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah kami mengutus seorang Rasul pun, kecuali supaya ditaati. Nah itulah. Sehingga kalau datang dari Rasul, ya memang Rasul untuk ditaati. Untuk diikuti. Bukan untuk dijadikan alasan itu kan Rasul. Nah, yang mana semua ini karena mereka kembali membangun akidahnya bukanlah di atas kitab dan sunnah. Kalaupun mereka seakan-akan di atas kitab dan sunnah, namun tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dicontohkan Rasul dan para sahabatnya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah muktafian bi Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi. Mereka merasa cukup dengan apa yang datang dari Rasul dan para sahabatnya. Fahuwa ala tuma'ninatin, maka ini akan membangun, yakni menjadikan perkaranya dibangun di atas tumakninah wa ala sabatin fi amri dinihi, dan akan terbangun di atas kekokohan dalam urusan agamanya. Wa yusibuhu minal khairat, maka jadilah dia akan meraih kebaikan-kebaikan. Diterangkan oleh al-Imam Az-Zuhri, qalilun ala sunnah khairun min kathirin alal bidah. Kita beramal yang sedikit namun tepat di atas tuntunan sunnah Rasul itu lebih baik daripada banyak namun tidak di atas tuntunan. Barakallahu fikum. Sedikit di atas sunnah lebih baik. Sehingga dari sini, muwafaqatus sunnah, kesesuaian dengan sunnah, ini adalah perkara yang muqaddamah, harus kita dahulukan. Bukan perkara banyaknya, namun bagaimanakah cocok sesuai sunnah atau tidak. Lainilah pula yang menjadi basirah bagi ahli sunnah wal jamaah. Yang mana dengan demikian membuahkan watasbiti wal mazaya adzimah ma la yuhsalli ghairihi minal munharifin. Mereka mendapatkan kekokohan dan keistimewaan-keistimewaan yang agung dengan apa-apa yang tidak diraih oleh selainnya dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari tuntunan Rasul. Alladzina hum fi hammin daimin, yang mana selain al-sunnah wal jamaah dengan koridor tadi, mereka membangun seluruh apa yang ada padanya di atas kitab dan sunnah, dalil yang jelas, dan mencukupkan dirinya dengan apa yang datang dari Rasulnya dan para sahabatnya, merasa cukup. Selain mereka, maka alladzina hum fiham, mereka berada dalam kegundahan daimin selama-lamanya. Sehingga mereka mengatakan, sudahlah, kita enggak bisa menghukumi diri kita benar. Nah, kita enggak tahu amalan kita diterima atau tidak. Sudahlah, yang penting niate. Ragu. Ragu. Nah, ragu. Barakallahu fikum. Loh, memang kita dengan melakukan menyatakan ini tidak. Kita menyatakan berharap diterima oleh Allah. Kalau begini menjadikan orang tersebut ragu, sehingga kita yakin dengan keyakinan yang sangat Allah Maha mengijabai doa, dan kita meminta dengan kepastian yang datang dari Allah. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah dari kami. Harapan karena kita yakin inilah jalannya Rasul. Nah, inilah jalannya Rasul. Dan sebab diterima dengan sebab ikhlas, itu yang kita upayakan. Sesuai dengan tuntunan Rasul, itu yang selalu kita cari. Nah, barakallahu fikum. Kalau sudah menyatakan sudahlah, kita enggak tahu diterima atau tidak, yang penting niate. Akhirnya memutuskan beramal untuk sesuai dengan tuntunan Rasul. Semuanya benar. Yang penting yang menjadi tolak ukur niat. Na'udzubillah. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka membangun di atas ham, kegundahan. Wa qalaq muqimun ma'ahum aynama zahabu wa aynama hallu. Maka terus agama mereka kacau. Dimanapun mereka ada, mereka pergi. Mereka terikat ataupun terlepas dari sesuatu, tidak memiliki harapan pasti dan kuat. Sudahlah, yang penting kita hanya berharap saja. Dari sini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah membangun ibadah mereka di atas tiga rukun. Yang pertama, mahabbah, yaitu mereka dasari cinta karena Allah. Melakukan suatu amalan ditanya, kenapa engkau melakukan? Karena saya cinta kepada Allah. buktinya saya mengikuti Allah, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Yang kedua, di atas roja, berharap pahala dari Allah, karena Allah menjanjikan ini dan itu, sehingga mencari yang terbaiknya dan yang paling afdol. Bukan yang penting asal. Dan yang ketiga adalah membangun di atas khauf, yakni rasa takut. Karena hitungan di sisi Allah tidak seperti hitungan di sisi kita. Kalau di sisi kita, yang banyak itu yang lebih baik. Di sisi Allah, yang ikhlas dan yang sesuai tuntunan itulah yang baik. Selainnya, maka imma menghapus seluruh amalan karena hilangnya ikhlas, atau menjadikan amalannya gugur, terancam dengan neraka dengan sebab menyelisihi tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, mazdada sahibu bid'atin bibid'ah illazdada minallahi bu'da. Tidaklah semakin menambah orang yang di atas penyimpangan dalam ibadah amalannya, dia lebih sungguh-sungguh, melainkan justru menambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bukan di jalan yang benar. Karena bukan di jalan yang lurus, yang bisa menyampaikan kepada Allah. Melenceng diikuti tambah jauh, tambah jauh. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmullah. Kata beliau, amalu sunnati wal jamaah, adapun alu sunnah wal jamaah. Kenapa di atas ham dan kolak? Karena mereka membangun agama mereka di atas ro'yu, pendapat-pendapat manusia yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Membangun di atas zauq, perasaan. Kalau menurut saya ini, menurut saya ini. Nah, baik menurut siapa? Menurut saya. Oh, kalau menurut saya enggak baik. Terus kolak. Pulang berpikir, kok katanya enggak baik ya? Nah, akhirnya terjadi kolak. Berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah, ini baik. Kenapa? Menurut Allah dan Rasulnya. Dan di atasnya para sahabat Nabi. Sehingga yakin itu autentik. Sehingga yakin itu pasti. Dan kita harus menjaga dengan sebab dibangun di atas takut tadi, maka kita menjaga dari terhapusnya amalan-amalan kita. Ahlussunnah wal jamaah fahum tsabituna 'alal haq, mereka kokoh di atas al-haq karena membangun di atas ilmu. La yatazazzaun, tidak tazazzu, tidak dihantui dengan keragu-raguan. Wala yatazahzahuna, mereka tidak terombang-ambing. Wala yahdutsu indahum ahwa'un wa ara wahtilafat, tidak muncul pada mereka hawa nafsu. Tidak muncul dikedepankan bagi mereka pendapat-pendapat manusia dan perselisihan-perselisihan satu dengan yang lainnya. Namun mereka melihat kalau Al-Qur'an dan sunnah, ya kewajiban kita mengikuti. Namun menurut fulan, menurut alan, bagaimana para sahabat? Sesuaikah dengan pemahaman sahabat atau tidak? Sesuai, itu yang didahulukan. Nah, barakallahu fikum. Tidak menjadikan dengan hawa nafsu. Saya cocok, saya amalkan. Tidak. Namun dia mengambilnya dalam keadaan cocok ataupun tidak cocok hawa nafsunya. Cinta ataupun tidak cinta syahwatnya. Karena dia melakukannya dengan penuh ketundukan dan ibadah kepada Allah. Liana manhajahum wahid, karena manhaj literatur mereka satu. Watariqatuhum wahidah, dan tariqah mereka satu. Jalan mereka satu. Wadaliluhum wahid, dan dalil mereka satu. Yaitu Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman sahabat Nabi. Nah, kalau ada muncul di sana masing-masing mendapatkan perbedaan yang masing-masingnya dibangun di atas kitab dan sunnah, maka di sini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, karena orang tersebut sebagiannya yang menyelisih al-haq adalah mengambilnya dengan ainil awro, melihat satu pandangan dalil. Dia sudah menentukan konsep sebuah amalan, konsep sebuah keyakinan, baru mencari dalil, oh pas ditetapkan. Padahal di sana ada dalil yang membatalkan, oh itu sudah mansukh, terhapus. Atau itu umum, diikat dengan qaid seperti ini, khusus seperti ini, sehingga mungkin membawanya dalil yang sifatnya umum. Atau yang kedua, memungkinkan bahwasannya annahum ya'khudhu asyubuhat, mereka mengambil yakni ayat-ayat atau dalil yang syubuhat, maknanya memiliki makna mustarok. Kandungan makna bisa dibawa ke sana, bisa dibawa kemari. Secara bahasa, tidak mau mengembalikan bagaimana para sahabat Nabi memahaminya. Kenapa kepada para sahabat Nabi? Karena beliau terbimbing langsung oleh Rasul. Pernah para sahabat memahami ayat sekedar pemahaman bahasa. Disalahkan oleh Rasul, ditunjukkan yang benar adalah ini. Nah, dan kalau bicara ahli bahasa Arab, tentu yang pertama masuk para sahabat Nabi. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini yang kadangkala menjadikan orang tersebut terombang-ambing. Atau kadangkala yang ketiga, barakallahu fikum, orang tersebut dia mengambil dalil yang disebutkan di atas dan telah ditunjukkan jalan yang benar, namun dia lebih memilih mengikuti kata hatinya, kecondongan hatinya kemana, sehingga mereka terus di atas kesesatan dan memperjuangkannya. Maka mereka itulah orang-orang yang diancam oleh Allah dengan firman-Nya, wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk Rasul ini yang hak, dan dia memilih jalan selain jalannya mukminin, tidak kembali kepada pemahaman sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, namun mereka memilih jalan yang kata hatinya lebih condong, nuwallihi ma tawalla, maka Allah akan campakkan dia ke arah mana dia berpaling. Disukseskan, dimenangkan dengan apa yang menjadi keinginannya, Allah gemilangkan. Wa nuslihi jahannam, Allah jadikan tempat kembalinya jahannam, wa sa'at masira, sejelek-jelek tempat kembali. Sehingga dari sini, bukanlah makna keberhasilan di dalam dakwah menjadikan manusia ikut banyak, atau menjadikan banyak manusia ikut, bukan. Namun keberhasilan dakwah adalah menjadikan orang tersebut tetap kokoh di atas al-haq, si da'i itu sendiri, dan menjadikan manusia mengenal al-haq, mengikuti al-haq, dan berpegang teguh di atas al-haq serta istiqomah di atasnya. Itulah keberhasilan dakwah. Barakallahu fikum. Wal mutamassikun bi aqidati al-sunnah wal jamaah, dan orang yang berpegang teguh dengan akidah al-sunnah wal jamaah, qad adallahu lahum minal karamah wal jannah wal khuluda fin na'imil muqim alladzi la yanfila yafna wa la yazul. Dan orang yang berpegang teguh dengan akidah al-sunnah wal jamaah, inilah keberhasilan dakwah. Walaupun sekalipun satu orang, maka itulah keberhasilan dakwah. Kenapa? Karena mereka telah dijanjikan oleh Allah bagi mereka adanya karomah kemuliaan mati di atas Islam, dan kemuliaan berupa jannah di akhirat nanti, surga, dan kekal di dalam kenikmatan yang langgeng, yang tidak pernah fana, tidak pernah sirna, dan tidak pernah hilang. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Thaha 123, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَيَّ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Maka apabila datang kepada kalian petunjuk dari kami, yaitu dari Allah, Al-Quran dan Sunnah, maka barang siapa yang mau ittaba'a huda, mengikuti petunjuk, itulah agama ini. Agama ini dibangun bukan di atas, yakni adu pendapat. Agama ini dibangun di atas ittiba', mengikuti petunjuk. Al-Quran, Sunnah, jalan sahabat, ya sudah kita ikuti. Nah, barakallahu fikum. Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk tersebut, fala yadillu wa la yashqa, maka mereka tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Sebaliknya, wa man arada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, Al-Quran dan Sunnah, nasihat yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan baginya ma'isyatan dhank, kehidupannya sempit, gundah gulana, hirang dari dia keikhlasan. Melihat yang lain sukses, marah. Melihat yang lain ternyata lebih baik, tidak terima, dan seterusnya. Hilang keikhlasan darinya. Na'udzubillah. Sehingga dari sini, marilah kita menjaga diri-diri kita untuk barakallahu fikum senantiasa di atas manhaj salaf, dan bagaimanakah prinsip-prinsip pokok mereka yang itu wajib diketahui supaya kita betul-betul membangun agama kita di atas prinsip-prinsip yang hak. Insyaallah kita akan membacakannya dalam lanjutan kitab ini, masuk pada usul aqidatis salafis soleh, yang merupakan muhadarah, manuskrip muhadarah beliau, yakni Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan Hafidhahullah, sebagai lanjutan dari kitab Majma' Aqidatis Salafis Saleh. Ini yang mudah kita baca dalam kitab ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan qiraah kitab ini. Naam, yang beliau mengakhiri dengan doa, ja'alanallahu wa iyyakum minhum bimanihi wa karamih, wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala yurinal haqqa haqqa wa yarzuqna tiba'ah wa yurinal batila batila wa yarzuqna jtinabah. Semoga Allah menjadikan diri kami dan anda semuanya bagian dari ahlu sunnah wal jamaah dengan sebab karunia dan kemuliaan Allah. Dan kita mohon kepada Allah semata, semoga Allah memberikan kepada kita, menunjukkan kepada kita yang hak itu hak, dan memberikan rizki untuk kita bisa mengikutinya. Dan memperlihatkan kepada kita, menunjukkan kepada kita yang batil itu batil, dan memberikan rizki kepada kita untuk bisa menjauhinya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jamil muslimin. Inilah ucapan yang telah kami ucapkan, dan kami mohon ampunan kepada Allah bagi diri kami dan kalian semua serta seluruh kaum muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain, dan semoga salawat serta salam tercurahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya seluruhnya, dan walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang mudah kita baca, tentunya ada benarnya semata-mata dari Allah Ta'ala, kekeliruan dari kami, maka kami pun meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.